beratnya timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan ini sebab bertambah serta meningkatnya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pembahasan kita pada sore hari ini berkenaan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. InsyaAllah tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytumuhu fasumu, wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Fa in gumma 'alaykum faqduru lah." Apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah kalian. Dan apabila tidak terlihat dikarenakan mendung, tertutup awan, atau mungkin hujan, maka kirakanlah. Makna kirakan di sini dijelaskan dalam hadis yang lain, fa'amiru iddat Sya'ban 30 yawman. Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga untuk tahun ini, kalau seandainya hari besok tanggal 20 Sya'ban terlihat hilal bulan Ramadan, maka Ramadan jatuh pada hari Senin. Tapi kalau seandainya di hari besok tidak terlihat hilal, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga Ramadan jatuh pada hari Selasa. Dan ini yang menjadikan patokan di dalam penentuan satu Ramadan, yaitu ru'yatul hilal, bukan berpatokan kepada hisab. Dikarenakan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kembali kepada ru'yatul hilal. Sehingga tatkala hisab berbeda dengan ru'yatul hilal, maka yang didahulukan adalah ru'yatul hilal. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di negeri kita ini pun memperhatikan masalah ini, memperhatikan ru'yatul hilal. Kadang-kadang pemerintah menempatkan beberapa titik untuk melihat hilal. Sehingga kalau keadaan demikian, maka kita tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah, kemudian kita saum bersama pemerintah. Nah, seorang mukmin tentunya sangat senang sekali ketika datang bulan Ramadan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fal muslim yafrahu biqudumi Ramadan wa yastabshiru bihi. Seorang muslim bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, bahkan mereka saling menyampaikan berita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yastabiruhu bisurur wal farah, dan kaum muslimin mereka menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan dan kesenangan. Wa yastaghiruhu fi ta'atillah, dan menyibukkan dirinya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailuhu qiyam wa naharuhu siyam, di malam harinya melaksanakan qiyam Ramadan, di siang harinya melaksanakan saum Ramadan. Wa tilawatun lil Qur'an wa dzikr, membaca Al-Qur'an dan juga berzikir. Wa huwa naghnamun lil muslim, yang mana ini semua merupakan ghanimah bagi setiap muslim. Dengan datangnya Ramadan, kaum muslimin mereka sangat berbahagia memanfaatkan momen Ramadan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan al-wajib al-muslim yas'alullaha ayyuballighahu Ramadan, maka yang wajib bagi seorang muslim hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Wa ayyu'inahu ala siyamihi wa qiyamihi, dan hendaklah seorang muslim meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum Ramadan, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyam Ramadan wal amali fih, dan beramal di bulan Ramadan. Li'annahu fursatun fi hayatil muslim, dikarenakan ini merupakan kesempatan besar dalam kehidupan seorang muslim. Jadi antara doa salaf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan dirinya kepada bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini dia antara doa yang diucapkan oleh para salaf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sampaikanlah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan. Ya Allah, antarkanlah Ramadan kepadaku. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan. Sehingga kita pun senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, yang mana ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengisi hari-hari di bulan Ramadan dan juga malam-malam di bulan Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Amal ladzina idza aqbala Ramadan ya'udduna al-baramis al-fasidah wal-mulhiyah." Adapun orang-orang yang menyambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan berbagai kegiatan-kegiatan yang negatif, kegiatan-kegiatan yang melalaikan seperti musik, wamusalsalah, acara drama, mengisi Ramadan dengan musik-musik, nah, latihan musik dari pagi sampai sore, atau membuat drama-drama, sinetron-sinetron, walhasil abilat, atau acara-acara lawakan, buat lawakan-lawakan dari pagi sampai sore dalam rangka menunggu waktu berbuka, ngabuburit dan yang semisalnya, wal musabaqat atau perlombaan kuis, yang semua ini melalaikan kaum muslimin dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, "Fahaulai junudus syaitan." Maka mereka adalah tentara-tentara syaitan. Orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mereka mengisi Ramadan dengan acara-acara musik, drama-drama, sinetron-sinetron yang bersambung. Kemudian juga perlombaan kuis-kuis dan yang lainnya. Sungguh ini melalaikan dan menyia-nyiakan momen Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah naik mimbar kemudian mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat kaget, kenapa Rasulullah mengucapkan amin tiba-tiba demikian? Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Rasulullah menjawab bahwasanya ja'ani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril, kemudian Jibril mendoakan kejelekan kepada 3 golongan orang. Yang pertama, radima anhum ri'in dukitta indahu falam yusalli alaih. Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan hina orang yang disebutkan namamu akan tetapi tidak mengucapkan salawat kepadamu. Kul amin, fakultu amin. Malaikat Jibril mengatakan, ucapkan amin wahai Muhammad, dan aku pun mengucapkan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, rogima anfum ri'in adroka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilhu jannah. Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan hina seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, akan tetapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam jannah. Dan artian, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya, tidak digunakan kesempatan ini untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang mana dengan berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Ya. Tapi menyanyiakan orang tua, membiarkannya telantar, tidak mengurus orang tuanya. Bahkan mungkin sebagian orang menyerahkan orang tuanya kepada panti jompo, tidak mau mengurus orang tua yang sudah tua renta. Padahal dengan keberadaan kedua orang tua kita yang masih hidup atau salah satu di antara keduanya, ini merupakan kesempatan yang besar untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Didoakan celaka oleh malaikat bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak menggunakan kesempatannya dengan sebaik-baiknya, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Qul amin, faqultu amin. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka aku pun mengucapkan amin. Yang ketiga, Malaikat Jibril mengatakan, Rajima ankum dhi'in dakhala Ramadan falam yughfar lah. Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan hina seseorang yang masuk bulan Ramadan, tatkala keluar bulan Ramadan, dosa-dosanya dia diampuni. Ini orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Masuk Ramadan tapi tetap melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Masuk Ramadan tidak menggunakannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan tidak digunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika keluar Ramadan, dosa-dosanya belum terampuni. Padahal orang yang benar-benar beribadah di bulan Ramadan, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala keluar bulan Ramadan bersih dosa-dosanya, bahkan kayaumin waladathu ummu, seperti hari dilahirkan oleh Qul amin, faqultu amin. Rasulullah SAW diperintahkan ucapkan amin, aku pun mengucapkan amin. Nah, lihat, yang mendoakan adalah malaikat, makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan juga makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kemudian diaminkan oleh makhluk yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang sangat mustajab. Didoakan kehinaan, didoakan kecelakaan orang yang masuk Ramadan tapi tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika keluar Ramadan dosa-dosanya jadi ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim dan juga muslimah hendaklah menyambut Ramadan dengan taubat yang sebenar-benarnya dan juga memiliki azimah shadiqah, tekad kuat yang jujur untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan bisa jadi kesempatan ini tidak kembali kepada kita pada tahun berikutnya. Kita enggak tahu berapa usia kita. Apakah kita masih mendapatkan Ramadan yang akan kita hadapi ini, atau apa kita masih mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya? Kita gak tahu. Bisa jadi kita mendapatkan Ramadan tahun ini, tahun berikutnya kita tidak mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, makhluk-makhluknya. Sehingga hendaklah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dan hendaklah kita memakmurkan, menghidupkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan melaksanakan amalan-amalan soleh, dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kemenangan yang besar dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka. Dikarenakan ini sungguh merupakan kebahagiaan seorang muslim yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Kehidupan dunia tiada lain melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi jangan sampai dia tertipu dengan kehidupan dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah mengatakan janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, banyak amalan-amalan soleh yang ditekankan di bulan Ramadan. Pada asalnya amalan-amalan soleh ditekankan di setiap waktu. Tapi ada beberapa amalan-amalan soleh yang sangat ditekankan lagi ketika di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah as-saum, yang mana sebagaimana kita ketahui as-saum secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Ada pun secara syariat saum adalah imsak anil mufattirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurub syams. Dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di mana saum ini merupakan salah satu di antara arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kewajiban saum ini disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita sudah menghafalnya, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Saking utamanya ibadah puasa ini, Allah tidak hanya wajibkan kepada umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi Allah pun wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? La'allahu tata'u, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang taat. Bahkan ini merupakan tujuan semua ibadah yang kita lakukan, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan untuk beribadah, kemudian Allah akhiri dengan tujuan ibadah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang wajibnya saum di bulan Ramadhan. Hadis dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa haji baitillahil haram. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullahil Haram. Disebutkan di antara al-qadr Islam yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah adalah saum di bulan Ramadan. Nah, disebut dengan Ramadan dikarenakan ada beberapa. Yang pertama, makna Ramadan adalah ahlaka, menghancurkan. Kenapa sebut Ramadan? Dikarenakan Ramadan ini yuhrikud dunub, menghancurkan dosa-dosa. Nah, dan juga makna yang lain yang disebut Ramadan, Ramal ini artinya adalah panas. Kenapa demikian disebut Ramadan? Dikarenakan bulan Ramadan ini jatuh pada bulan yang ketika itu memiliki udara yang sangat panas. Saya sebut dengan Ramadan. Ini diantara sebab-sebab dinamakan sebagai bulan Ramadan. Nah, kalau di negeri ya, Timur Tengah, Ramadan itu jatuh pada musim apa? Musim panas. Nah, makna Ramadan, haror, panas. Saum di bulan Ramadan, banyak sekali keutamaannya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanah bi asli amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amalan anak Adam, amalan manusia, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa siyam fa innahu li wa ana azri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau amalan-amalan yang lain, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Tapi kalau puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, untukku puasa itu dan aku yang langsung membalasnya. Dan artinya balasan bagi orang yang puasa itu balasan yang tidak terhingga nilainya. Bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya 700 kali lipat, akan tapi lipatan ganda yang sangat banyak yang tidak terhingga. Kenapa demikian? Dikatakan orang yang berpuasa terkumpul kepadanya berbagai macam kesabaran-kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Puasa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sabar, lapang dada menerima kewajiban ini, sabar dalam melaksanakannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggauli istrinya, dia sabar menjalaninya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa dia mendapatkan kelaparan, sabar menunggu sampai datang waktu berbuka. Dia merasakan kehausan, sabar dalam menghadapi takdir ini. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum fi ghairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan balasan tanpa ada batasnya. Sehingga pantas Allah mengatakan, saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, orang yang puasa disebutkan taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, meninggalkan syahwatnya, syahwat berhubungan suami istri, meninggalkan makanannya dan minumannya karena aku. Orang yang puasa itu terlihat keikhlasannya dan teruji keikhlasannya. Buktinya ketika seorang sedang berpuasa, walaupun dia berada di tempat yang sepi, tidak ada orang yang melihatnya, tidak berani memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Walaupun ada siapa-siapa, walaupun mungkin hanya sedikit, tidak berani memasukkan minuman ke dalam mulutnya. Kenapa? Dikarenakan dia yakin Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Kadang-kadang kita tidak mengetahui si bulan puasa atau tidak berpuasa, terutama ketika di luar bulan Ramadan, kita tidak tahu si bulan ini berpuasa atau tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, minumannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Rasulullah mengatakan lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, bahagia ketika dia berbuka. Yang kedua, bahagia ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Kebahagiaan yang pertama, ketika berbuka. Dan setiap orang yang berpuasa pasti merasakannya. Nah, bahkan ditunggu-tunggu. Sebagian orang ada yang ngabuburit menunggu waktu berbuka. Nah, sebagian lagi ada yang menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah, baca Al-Qur'an, menunggu waktu berbuka. Hadir di majelis ilmu, menunggu waktu berbuka. Berzikir, berdoa, menunggu waktu berbuka. Nah, tatkala terdengar suara adzan maghrib dikumandangkan, sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita merasakannya ketika kita berpuasa. Bahkan kalau kita lihat anak kecil yang baru mulai belajar berpuasa, nah mereka sampai mengumpulkan makanan, minuman dari pagi, kumpulkan pagi dapat ini, kumpulkan simpan di tempatnya. Nah, siang dapat ini kumpulkan lagi, sore dapat ini kumpulkan lagi, menjelang waktu berbuka dikumpulkan semua makanan. Lalu dilihat kira-kira makan yang mana awal-awalnya. Nah, sambil nunggu suara azan dikumandangkan. Ketika terdengar suara azan, kita lihat wajah-wajah mereka. Subhanallah. Kegembiraan yang sangat luar biasa. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Benar apa yang diucapkan Rasulullah SAW, orang yang berpuasa itu bahagia tatkala datang waktu berbuka. Kenapa bahagia? Dikarenakan dia bisa menyempurnakan ibadah puasa di hari tersebut. Ini sungguh satu kebahagiaan luar biasa. Tatkala kita bisa menyempurnakan ibadah puasa di hari tersebut, kita sangat bahagia. Alhamdulillah. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan kemampuan kepada kita. Bisa melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Padahal kalau kita lihat, banyak di antara saudara-saudara kita yang berhalangan mendapatkan umur, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Ada saudara kita yang sakit, ya. Ada saudara kita mungkin sedang safar, ada saudari kita yang sedang haid atau sedang nifas, atau ibu yang menyusui, ibu yang hamil. Nah, tidak mampu melaksanakan ibadah saum di hari tersebut. Ketika datang waktu berbuka dan kita dalam keadaan saum, kita sangat bahagia. Alhamdulillah bisa menyempurnakan ibadah saum di hari tersebut. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bahagia kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Padahal ketika di pagi harinya, di siang hari, di sore harinya, kita merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Nah, tetap kita sabar menunggu datang waktu berbuka. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan yang berikutnya, bahagia ketika berbuka dikarenakan makanan, minuman yang diharamkan di siang hari untuk dimakan dan diminum kembali dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia. Kita bisa memakan lagi makanan-makanan yang kita senangi. Kita bisa meminum lagi minuman-minuman yang kita senangi. Sampai waktu datangnya atau terbitnya fajar. Nah, waktu berbuka itu panjang, ya. Dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar, panjang waktunya. Nah, dan ini diantara kemudahan syariat Islam ini. Padahal sebelumnya, ketika awal-awal Islam, ketika awal-awal Islam dan awal-awal disyariatkan puasa, waktu berbuka sangat pendek. Dari maghrib sampai isya. Nah, ini waktu berbuka. Bahkan bagi orang yang tertidur sebelum waktu berbuka, misalkan azan jam 6. Jam 5:30 dia tertidur. Bangun-bangun ketika azan sudah dikumandangkan. Maka tidak boleh dia makan dan minum. Nah, ini ketika awal-awal Islam. Sampai sebutkan ada salah seorang sahabat. Ketika siang harinya dia bekerja. Lelah, letih, capek. Pulang ke rumah, bertanya kepada istrinya, apakah ada makan untuk berbuka? Istri mengatakan tidak ada, tapi saya akan carikan. Sahabat ini dikarenakan lelahnya, capeknya, istirahat. sampai tertidur. Sementara istrinya mencari makan untuk berbuka. Ketika istrinya pulang mendapati, nah, suaminya sudah tertidur dan sudah masuk waktu berbuka. Istrinya mengatakan, rugi engkau. Kenapa rugi? Dikatakan tidak boleh makan dan minum. Ya, tidak boleh berbuka dikarenakan dia tidur sebelum berbuka. Hingga sahabat ini menyambung puasanya dengan hari yang berikutnya tanpa makan, tanpa minum. Nah, di siang hari pingsan sahabat ini dikarenakan letihnya, capeknya, laparnya, hausnya yang sangat luar biasa. Sampai berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas pada kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Demikian, silakan kalian makan, silakan kalian minum sampai datang waktu fajar. Bukan hanya sampai isya saja, tertidur ataupun tidak tertidur, boleh dia untuk makan dan minum sampai datang waktu fajar. Nah, sehingga orang yang berpuasa tadi bahagia ketika datang waktu berbuka, dikarenakan makanan dan minuman yang sebelumnya diharamkan di siang hari kembali dihalalkan oleh Allah sampai datang waktu fajar. Dan kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya, yang mana ini merupakan puncak daripada kebahagiaan seorang mukmin ketika bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan lemahnya pandangan kita. Nabi Musa alaihi salam ketika beliau meminta kepada Allah supaya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap kokoh ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bisa melihat wajah. Kemudian Allah tampakkan wajahnya kepada gunung yang kokoh tersebut. Apa yang terjadi? Hancur gunung tersebut. Hancur ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kejadian ini, Nabi Musa pingsan ketika itu. Ini menunjukkan bahwasannya manusia ketika di dunia tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan lemahnya pandangan manusia. Gunung yang kokoh saja hancur ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Tapi ketika di akhirat, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kaum mukminin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di arasyatul qiyamah, ketika hari kiamat dan juga ketika berada di dalam jannah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahlun nari an-nar" وَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ. Ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka, kemudian penduduk surga masuk ke dalam surga. Allah katakan kepada para penduduk surga, maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian? Para penduduk surga mengatakan, ya Rab, alam tubayi wujuhana waktu dekilna jannah waktu nancina minanda. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? menyelamatkan kami dari api neraka. Nikmat apa lagi yang telah Engkau berikan kepada kami? Dikatakan perusahaan di penduduk surga ketika itu merasakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam jannah. Ketika mendengar Allah katakan akan aku tambahkan nikmat kepada kalian, mereka mengatakan nikmat apa lagi yang hendak Engkau tambahkan kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyikat tirai wajahnya. Dan ketika itu kaum mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernikmat-nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Mereka lupa dengan istana-istana yang mereka tempati. Mereka lupa dengan buah-buahan yang beraneka ragam dan mudah untuk mendapatkannya. Lupa dengan berbagai macam makanan-makanan, minuman-minuman yang lezat dan nikmat. Lupa dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya berbagai macam mata air. Bahkan mereka lupa dengan bidadari-bidadari yang cantik yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka. Ketika apa ini? Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merupakan cita-cita setiap mukmin-mukminah, muslim-muslimah, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim atau muslimah, mukmin-mukminah, kita rindu sekali ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam raya ini, zat satu-satunya yang kita ibadahi dengan sebenar-benarnya. Kita sangat rindu bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَيَعْمَلَ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu amal. Dan di antara amalan soleh yang merupakan sebab kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, yaitu ibadah shaum, ibadah puasa. Nah, dan Rasulullah mengatakan, wala hulufu fam misra'in atyabu inda Allah min rihil misr. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada minyak misir. Di mana orang yang berpuasa biasanya bau mulut. Di antara penyebab bau mulut dikatakan tidak makan. Penyebab bau mulut. Nah, bangun tidur penyebab bau mulut. Atau dia tidak berbicara penyebab bau mulut. Nah, tapi bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih wangi dari minyak misik. Misik ini minyak yang paling wangi. Dan bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada minyak misik. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Nah, keutamaan yang lainnya sebab diampuni dosa-dosa. Dalam hadis yang sering kita dengar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan shoma Ramadan dalam keadaan beriman tentang kewajibannya dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab diampuni dosa-dosanya. Tak tentunya pahala yang besar ini, keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi, nah, akan didapatkan bagi orang yang puasanya benar-benar mengikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Malam yada qawla zuhd wal amal bih falaysa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Para siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan amalan dengan kedustaan, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya ketika dia meninggalkan makanan dan minuman. Tidak ada manfaat. Kalau berpuasa tapi ucapannya tetap berdusta, tetap berbohong, berpuasa tapi tetap menggibahi orang lain, berpuasa tapi tetap mencaci maki, menghina orang lain, berpuasa tapi dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, matanya tidak dijaga, berpuasa tapi matanya melihat lawan jenis yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwah, bisa langsung atau melalui media-media elektronik, televisi, YouTube dan yang semisalnya. Nah, berpuasa tapi telinganya tidak dijaga, puasa tapi mendengarkan musik-musik yang melalaikan, yang mengajak kepada kemaksiatan, sayang puasanya. Rasulullah mengatakan, Rubba sholimin falaysa min siyamihi ilal ju' wal 'athash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya kecuali lapar dan haus saja. Sayang. Nah, dari terbit fajar sampai terbit matahari yang didapatkan hanya lapar dan haus. Sementara pahala tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya kita ketika berpuasa benar-benar kita menjaga ibadah puasa kita dan juga menjaga dari melakukan perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, kalau kita menyayangi ibadah puasa yang kita lakukan, jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW tadi, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga ketika kita berpuasa, hendaklah pendengaran kita berpuasa dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Pandangan kita berpuasa dari melihat perkara-perkara yang diharamkan. Begitupun lisan kita berpuasa dari mengucapkan perkara-perkara yang diharamkan, dan semua anggota tubuh kita hendaklah berpuasa dari apa-apa yang diharamkan. Jangan sampai hari di mana kita berpuasa sama dengan hari di mana kita berbuka. Semua keharaman dilarang tatkala kita berpuasa atau tatkala kita tidak berpuasa. Tapi ketika berpuasa, hendaklah kita benar-benar menjaga ibadah saum kita. Jangan sampai ibadah saum kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sementara keutamaan-keutamaan yang saya sebutkan tadi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali ibadah puasa ini kalau keadaan seperti itu. Nah, yang kedua, di antara amalan yang dihasung di bulan Ramadan adalah al-qiyam, melaksanakan qiyam Ramadan. secara alam di bulan Ramadan yang mungkin masyhur disebut salat apa? Tarawih. Nah, Rasulullah mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, atau yang masyhur disebutkan sebut salat tarawih, dalam keadaan iman, dalam keadaan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah gelap. Nah, bahkan melaksanakan qiyam lail ini merupakan dakwah sholihin, kebiasaan orang-orang sholih di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan la tada qiyam lail, janganlah engkau meninggalkan qiyam lail. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan qiyam lail. Bahkan ketika safar pun, di antara salat sunah yang terus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Salat witir dan juga qobliyah subuh. Salat witir ini di antara qiyam lail, salat di malam hari. Ketika safar pun Rasulullah tidak meninggalkannya. Nah, idza maridu aw kasala shalla qa'idan. Apabila Rasulullah sakit atau beliau kurang semangat melaksanakannya, lelah, capek, nah, Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Jangan tinggal, walaupun sholat malam dalam keadaan duduk, tidak mengapa. Kalau sholat sunnah, tidak mengapa dalam keadaan duduk, walaupun kita mampu berdiri. Dikarenakan berdiri dalam sholat sunnah bukan merupakan kewajiban-kewajiban sholat sunnah, dan bukan merupakan rukun dari sholat sunnah. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, berdiri bagi yang mampu. Ini salah satu di antara rukun-rukun dalam sholat wajib. Sholli qa'iman fa illam tastati. Sholatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu, sholatlah dalam keadaan dan sholat wajib. Ada pun sholat sunnah, kalau dia mampu berdiri, milih untuk duduk, dan mengapa? Akan tapi pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Ada pun yang dapat dari sholat salam, dan mereka memberikan contoh. Kalau kita mungkin lagi lelah, capek, atau mungkin sakit, tetap lakukan sholat malam, walaupun dalam keadaan. Dan lihat yang lain, ketika Rasul tertinggal melaksanakan sholat malam, ya, mungkin sebabnya sakit atau sebab yang lainnya, maka Rasulullah menggantikannya di siang hari dengan bilangan genap. Sampai digantikan oleh Nabi SAW, sampai dikodoh oleh Nabi SAW ketika terlewat sholat apa? Sholat malam. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Makanlah kita semangat melakukan. Nabi SAW ketika di bulan Ramadan, nah, melaksanakan qiyam Ramadan di masjid pada hari pertama. Kemudian ada beberapa sahabat yang mengikuti. Pada hari kedua, lebih banyak lagi sahabat yang mengikuti sholat tarawih qiyam Ramadan bersama Nabi SAW. Pada hari ketiga lebih banyak lagi. Pada hari berikutnya, Rasulullah selesai sholat di rumah, para sahabat menunggu Rasulullah keluar. Ternyata Rasulullah tidak keluar menuju masjid, akan tapi sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih di rumah. Dan Rasulullah mengatakan, sungguh aku tahu apa yang dilakukan oleh kalian? Nah, akan tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya lagi berjamaah, khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Ini alasannya. Ya. Khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Kenapa? Dikarenakan pada masa itu masih zamannya turunnya syariat. Kadang-kadang yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah, masih turun syariat ketika itu. Nah, sehingga ketika hilang kekhawatiran dijadikan sebagai suatu kewajiban, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali menghidupkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Sehingga berdasarkan hadis ini, yang afdal dalam sholat tarawih melakukannya berjamaah di masjid. Masjid bagi laki-laki. Ada bagi perempuan boleh berjamaah di masjid, tapi wa baituhunna khairun lahun, rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Walaupun boleh-boleh saja perempuan melakukan sholat tarawih di masjid, masjid. Nah, okay. Jadi saya ini simpulannya. Nah, sholat tarawih afdolnya dilakukan berjamaah di masjid. Adapun Rasulullah hanya sampai 3 hari saja. Ya. Kenapa? Dikarenakan khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Ketika hilang alasan ini, sekarang bukan lagi zamannya turunnya syariat. Telah sempurna syariat ini. Kita tinggal mengikuti saja. Ketika hilangnya kewajiban khawatirkan tadi, maka hukumnya kembali. Ya. Sebagaimana contoh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sunnah yang ditekankan. Bahkan dalam suatu hadis diriwayatkan oleh ahli sunan, disuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah mengatakan, man qama ma'a imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, ya, sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai, dicatat sholat semalam suntuk. Ya, subhanallah. Ya. Walaupun kita mungkin melaksanakan sholat tarawih hanya setengah jam, ya, tapi ketika bersama imam, seakan-akan dicatat sholat semalam suntuk. Nah, al-imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ila anna al-mu'min yajtami'u fi Ramadhan jihadani li nafsihi. Ketahuilah bahwa seorang mukmin terkumpul padanya di bulan Ramadhan 2 jihad melawan hawa nafsu. Jihadun bin nahari ala siyam, wa jihadun bin layri ala qiyam. Yang pertama, jihad di siang hari untuk berpuasa. Puasa ini jihad. Kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Nah, untuk meninggalkan apa-apa yang pada asalnya disenangi oleh hawa nafsu kita. Makanan, minuman disenangi oleh hawa nafsu kita. Tapi kita lawan hawa nafsu ini. Untuk meninggalkan makanan, minuman di siang hari bulan Ramadan, hawa nafsu itu condongnya kepada istri-istrinya. Ingin berhubungan dengan istrinya. Tundukkan hawa nafsunya untuk menjauhinya. Hawa nafsu condongnya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, celaan, cacian, makian, hinaan, ghibah, dan lain sebagainya. Jadi tundukkan hawa nafsu untuk menjauhi perkara-perkara ini. Ini jihad. Wa jihadun bil laili 'ala al-qiyam, dan jihad di malam hari untuk melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam, salat tarawih. Ini pun jihad. Kita sudah pulang kerja lelah, capek, letih dalam keadaan kita berpuasa. Datang waktu berbuka kita makan minum, biasanya orang sudah makan sudah minum apa? Ngantuk. Ngantuk, inginnya tidur, inginnya rebahan, inginnya santai-santai. Baru saja selesai berbuka, dikumandangkan adzan untuk sholat isya. Setelah sholat isya, dia tundukkan hawa nafsunya. Walaupun inginnya tidur, inginnya santai, dia lawan hawa nafsunya untuk melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih. Ini merupakan apa? Jihad. Nah, jika dia mengatakan Al-Ibad berwajah Faman jama'a baina hadaini jihadaini wa waffa bihuquqihima wa sabara 'alaihima wa fa'ajrahu bi ghairi hisab. Barang siapa yang dia mengumpulkan dua jihad ini, di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, kemudian menunaikan hak-hak keduanya, saumnya sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tarawihnya pun sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa sabaru alaihi ma sabar dalam melaksanakan keduanya, sabar dalam melaksanakan saum Ramadan, sabar juga dalam melaksanakan qiyam Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa ada batasnya. Subhanallah. Besar sekali pahala. Nah, amalan yang berikutnya yang dihasil di bulan Ramadan adalah as-shadaqah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwalun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Bahkan setiap ada orang yang meminta kepada beliau, beliau kasih, beliau kasih. Hatta nafida ma inda. Sampai habis apa yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Nah, kana ajwad bil khair. Beliau sangat dermawan dalam melaksanakan kebaikan. Merihil mursalah. Bahkan diumpamakan. Nah, lebih dermawannya dibandingkan dari angin yang berhembus. Saking dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan abdu shadaqah shadaqah fi Ramadan. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Shadaqah yang paling afdal yaitu shadaqah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, shadaqah ini memiliki kedudukan yang besar dan memiliki kekhususan yang sangat luar biasa, sehingga bahwa kita berlomba-lomba dalam melaksanakannya dan bersemangat dalam melaksanakannya, tentunya sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Para sahabat pun sangat berlomba-lomba dalam sedekah. Ketika Rasulullah memerintahkan sedekah, ada di antara mereka membawa makanan, kemudian ada mereka membawa pakaian. Bahkan ketika Rasulullah menghasil sedekah, datang Umar bin Khattab. Bahkan Umar mengatakan, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Datang kepada Rasulullah SAW membawa setengah hartanya. Rasulullah mengatakan, nah, mada Abu Qaita li ahli, apa yang engkau sisakan untuk keluarga? Mislahu. Kata Umar, yang semisal dengan apa yang aku sedekahkan, setengahnya aku sisakan untuk keluarga. Besar kecil setengah ini? Besar kecil? Besar. Kita misalkan punya uang 100 juta, 50 juta sedekahkan. Besar gitu ya? Besar ya? Biasanya kalau kita punya uang 1 juta, sedekahnya berapa? 2 ribu biasanya ya. Nah, atau paling banter mungkin ya 50 ribu mungkin. Nah, Umar ini bawa harta setengahnya. Besar yang sedekahkannya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq datang membawa semua hartanya. Ketika Rasul mengatakan, "Mala abqaita li ahli?" Apa yang mau sisakan untuk keluarga? Abqaituhumullah wa rasuluh. Ibaratnya aku sisakan untuk mereka, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Ya, masyaallah. Keyakinan yang kuat. Ya. Bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang beribadah kepada-Nya. Nah, sehingga Umar mengatakan tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam melaksanakan amal-amal sholat. Belum Allah mereka para sahabat. Di mana Rasulullah mengatakan mana kuasat sodakotun min mal. Harta tidak akan berkurang dikarenakan sodakot. Tidak berkurang dengan sodakot. Nah, bahkan sebab bertambahnya harta kita. Kenapa dengan sedekah? Ini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartu tazidannak. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Nah, banyak bentuk sedekah-sedekah di bulan Ramadan, di antaranya it'amut ta'am, dengan memberikan makanan. Di mana para sahabat soleh, mereka sangat semangat sekali memberikan makanan kepada orang lain. Allah katakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang dicintainya, yang disenanginya, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada kawan-kawan. Kalau kita beri makan orang lain, kadang-kadang makanan yang kita enggak makan, sayang, kasih dia orang lain. Nah, makanan yang kita kurang senang, kasihkan kepada orang lain. Padahal yang afdal itu kita beri makan orang lain makanan yang kita senangi. Mereka memberikan makanan yang dicintainya kepada orang miskin, anak yatim, tawanan, dan mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu bikum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian. Kami tidak menginginkan ucapan terima kasih dari kalian. Ikhlas. Beda dengan kebanyakan orang sekarang. Beri makan, inginnya mendapatkan pujian. Inginnya mendapatkan ucapan terima kasih. Kalau enggak ada ucapan terima kasih, wah ngamuk deh. Ya. Enggak akan lagi beri makanan. Tapi terima kasih. Padahal kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih ataupun tidak terima kasih, kita sudah ikhlas niatkan. Nah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dengan beri makan ini sebab ya kecintaan antara satu dengan yang lain. Nah, ya ayuhan nas, absus salama wa atimu ta'am wa sulul arham wa sallu billayli wa nas niyamun tadkhul jannati bisalam. Rasul mengatakan, wahai manusia, sebarkan salam, berikan makanan, sambung silaturahim, sholatlah di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah dengan selamat. Nah, memberikan makanan ini, apakah dia mengenyangkan orang yang sedang lapar atau memberikan makanan kepada orang yang soleh, ini pun ibadah. Nah, tidak disyaratkan orang yang diberi makan itu orang fakir, orang miskin. Ya, memberi makan bisa kepada tadi. Nah, orang yang fakir, miskin, atau mungkin kepada orang yang soleh, atau kepada teman kita. Nah, dia disyaratkan fakir dan miskin. Nah, dan juga bentuk sedekah yang lainnya, takdir ini memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya, ini keutamaannya luar biasa. Rasulullah mengatakan manfaat shaiman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri shaim syai'. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala yang semisalnya, ya, tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit. Subhanallah. Ya. Memberikan makanan berbuka mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, utama yang sangat luar biasa. Nah, dan juga amalan yang lainnya yang dihasil setelah sholat subuh, dia duduk di masjid berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar atau menghadiri majlis ilmu sampai terbitnya matahari. Ketika matahari sudah mulai naik, dia sholat dua rakaat. Rasulullah mengatakan yang melakukan amalan seperti ini seperti melaksanakan haji dan umroh sempurna. Nah, ini pun dihasil bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lain. Yang berikutnya itikaf, ya, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian juga umroh. Umroh di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, umroh di Ramadan tak jadu hajjah. Umroh di bulan Ramadan menyamai haji. Dalam riwayat, hajjatun ma'i. Umrah di bulan Ramadan menyamai haji bersamaku. Nah, dan juga amal yang lainnya, memperbanyak qiraatul Quran. Ramadan, syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kita semangat dalam membaca Al-Quran. Bahkan di antara para salaf, ketika bulan Ramadan, mereka ada yang menghatamkan Al-Quran sampai beberapa kali. Ya. Ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari, setiap 7 hari. Ya. Bahkan ada juga yang menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan sampai 60 kali. Ya. Kalau 60 kali berarti berapa kali? Sehari. 2 kali hatam Al-Quran, Masya Allah, dalam sehari. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan selama 60 kali hatam. Selain mengatakan, kan dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, para ulama menyebutkan, larangan di situ, kalau seandainya terus menerus, terus setiap hari menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, adapun kalau dia menghatamkan Al-Quran lebih dari kurang dari 3 hari, dikarenakan keutamaan tempat, keutamaan waktu, maka keutamaan misalkan ketika berada di Masjidil Haram atau keutamaan ketika di bulan Ramadan, tidak mengapa walaupun dia menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, ini diantara amalan-amalan yang dihasung di bulan Ramadan, dan masih banyak amalan yang lain. Secara umum, amalan-amalan soleh hendak kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan kita semuanya ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amalan-amalan kita semuanya terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila wa alhamdulillah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.